Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali oleh Allah Ta'ala dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ketakwaan dan keimanan kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang dimasukkan sebagai orang-orang yang soleh dan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Syu'abul Iman, yaitu tentang cabang-cabang keimanan sampai pembahasan iman terhadap Al-Quran, iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam pembahasan bab ini, malam ini kita akan membahas surat terindah bagi para pecinta Al-Quran. Ada pesan-pesan penting yang harus sampai kepada kita bagi para pelajar dan para pecinta Al-Quran ini. Karena para pecinta Al-Quran atau para pelajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang mempelajari sebuah kitab termulia. Kalau kita baca, kita membaca kalimat-kalimat termulia, zikir termulia. Tidak ada satupun zikir dan doa yang bisa mengalahkan ketinggian Al-Quran. Dan itu merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan apa? Kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi para pelajar, bagi para pecinta Al-Quran ini, wajib baginya untuk memiliki akhlak-akhlak yang Qur'ani. Ya, wajib bagi para pecinta Al-Qur'an, para pelajar Al-Qur'an memiliki sifat-sifat yang Qur'ani. Sifat yang Qur'ani itu yang bagaimana? Dalam aku nanya. Ki guyonane cah cilik. Sifat yang Qur'ani itu bagaimana? Sifat yang Qur'ani itu sebagaimana pertanyaan seorang sahabat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, ya Aisyah, wahai Aisyah, ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah ini? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab beliau? Beliau radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an, itu akhlak. Nah, kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang mengidolakan Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk memiliki akhlak sebagaimana yang telah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, dari mulai apa termasuk akhlak itu? Termasuk apa kita pasang? Wajah. Ini akhlak. Sama ini kepentuk uang itu, ojo ngising gak ngising podohai. Nopo ngising gak ngising podohai. Sama yang tahu percerminan ngising ini. Metentengi petuk uang. Tidak demikian. Imam Asy-Sya'bi ketika menjelaskan husnul khuluq, akhlak yang baik itu, dan itu saya kumpulkan beberapa data di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab, Imam Ahmad, Imam Ibnu Mubarak, Imam Asy-Sya'bi itu menyatakan sama. Ada tiga definisinya kata beliau. Ini sama persis tiga ulama ini ketika mendefinisikan apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik itu bagaimana? Pertama dari wajah, bastul wajhi. Bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Tuh. Iya. Bertamu nanti makan enak, ngomong enak, itu diawali dari apa? Dari apa? Wajah. Nek sing dioman kusumringah, terus wajahnya itu penuh dengan keakraban. Ya, seperti melihat anak kecil yang lucu itu, gimana sih wajah jenengan? Maksud, kisahkan kayaknya kurang obat deh. Disimak, disimak, disimak, disimak, disimak. Apa sudah punya ini? Bastul wajih, wajah yang berseri-seri. Wajah yang diperuntukkan oleh semua manusia secara khusus kepada sesama kaum muslimin. Bukankah Nabi kita telah mengajarkan tabassumula kali akhi ka sadaqah. Sadaqah, senyummu, wajah seri-serimu yang kamu suguhkan untuk saudaramu, itu sadaqah bagimu. Coba latih demikian ini. Miliki wajah seperti ini pertama, dan itu bersumber dari hati yang baik. bersumber dari hati yang baik. Makanya kula mesti ngaji Quran, sing diwaca Quran, bahkan tiap hari Quran kok punya kata-kata yang gak baik. Ini enggak pas, Pak. Belas enggak pas. Ya, itu yang pertama, bastul wajih, wajah yang bersih-bersih. Yang kedua, badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf, berkorban untuk suatu kebaikan. Memberikan kebaikan-kebaikan yang luas kepada orang lain. Jadi hidup itu penuh manfaat. Sehingga digambarkan pribadinya orang mukmin seperti pohon apa? Apa? Kurma. Pohon kurma itu apa pelajaran yang bisa kita petik, Pak? Hah? Full manfaat. Full manfaat. Sehingga keberadaannya itu memberikan manfaat-manfaat yang besar. Di setiap tempat yang ditempati, orang mendapatkan manfaat. Apa itu sudah menjadi misi hidup kita? Hah? Apa itu sudah menjadi watak kita? Setiap kali di tempat tinggal-tinggal, di situ kita mendatangkan manfaat. Apa misinya coba? Ini luar biasa kalau di sini nih, Pak. Makanya saya pesan, jangan sibuk penampilan. Itu kadang-kadang penampilan nih sing olehi. Itu kalah karo penampilan. Maka nih wit niku nek kaken godhong. Wae meditasi. Ngrumbul. Makane kadang-kadang masyaallah seger, Mas nggih. Oh, ini daunnya leger, tapi kan wae Mas greget ngono. Jadi kita itu kalau menang penampilan biasanya buahnya itu enggak banyak. Gak usah action, hidup itu bukan untuk action. Untuk berbuah. Untuk berbuah. Saya masih teringat-ingat dengan kisah teman saya yang di Kediri itu, Masya Allah. Tak iling-iling, sampai sekarang. Sulit itu gambarkan. Iki nek meninggal, banyak orang yang nangis itu. Karena kemanfaatan hidupnya itu betul-betul, adanya orang itu betul-betul bermanfaat bagi lingkungan itu. Coba dibelani dia gak punya mobil, dibelani dia gak punya sepeda motor. Demi apa? Demi kebaikan tetangga-tetangganya. Lho ngono. Kenapa? Dengan tidak punya mobil itu dia memperkerjakan tetangga-tetangganya untuk ngurusi urusan dia itu. Dia kan ngajar, dia kan apa namanya? Seminar, dia kajian-kajian. Oh, banyak luar biasa kegiatan. Tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, ternyata apa? Ingin membahagiakan tetangganya. Dibelani kayak ngono kuwi, Pak. Dibelani aku gak ngongkon sampean dodol motor sampean ora. Aja salah paham. Ora kurang ngono. Cuma kita mikir gitu loh. Kan sebuah jawaban yang sangat itu bagi saya, Pak, kita itu cambuk bagi saya. Cambuk bagi saya. Saya kan manggilnya Master. Master. Saya dengar-dengar antum katanya enggak punya mobil. Ya. Itu ketawa ringan gitu, Pak. Ketawa ringan. Ustaz kok dengerai tekon gitu. Nah, itu kan viral gitu. Nah, ngobrol ringan. Dan katanya juga gak punya sepeda motor. Iya, Ustaz. Kenapa? Apa enggak? Apa merasa terganggu atau apa? Terus, enggak. Ya, malas aja beli gitu. Nah, terus kegiatan-kegiatan antum gimana? Nah, itu baru terungkap dia. Gimana untuk membackup kegiatan antum, ada misi di sana, diminta pidato di sana, diminta seminar di sana, pelatihan di sana, pembinaan di sana, gimana antum untuk memenuhi kebutuhan antum? Saya memanfaatkan jasa tetangga kanan kiri itu. Oh, gitu, Pak. Jadi tetangganya niku dicatat hari Senin, Pak siapa, hari Selasa, Pak siapa, nanti jam berapa, jadwalnya siapa, di mana, dan beliau itu dikenal disiplinnya luar biasa. Ya, disiplinnya luar biasa. Nah, setelah itu, nah yang paling membahagiakan saya itu yang saya bertahan sampai sekarang, akhirnya disepakati sama istri sama anak, jangan beli mobil itu gara-gara itu. Kenapa? Dengan tidak punya mobil, tonggo-tonggo ini sopan, Mas. Cuwenang. Kenapa? Jasanya dimanfaatkan. Jadi diperkerjakan tetangganya setiap hari ini, kawan. Diperkerjakan. Jadi begitu tetangga wis mati cak loyongan muter-muter dapat sekian ratus ribu. Iku suweneng. Nah, saat dia kembali kepada istrinya, dudono hasil kerja iku suweneng, itulah saat saya juga merasakan kesenangan. Itu sulit saya tinggalkan. Makanya sis aktivis seumur-umur gak usah beli mobil. Ngoten. Ojo mandu-mandu ae. Pun pertanyaannya sederhana, kan? Kalau panjenengan dengan saya punya orang seperti ini dan orang ini meninggal, rasanya kata sendiri dalam jenengan merasakan kalau orang di sekitar kita terus dia tiba-tiba meninggal, orang yang di sekitarnya kayak apa batinnya dalam? Coba sekarang kita arahkan ke kita. Kalau kita yang mati, apa tetangga kita juga merasa kehilangan? Atau kita ada dan tidak ada itu sama saja? Ngerti arah pembicaraan saya? Dadi nek kula mbek semen tonggolku gak rumoso kelangan dan tidak merasa manfaat, kan keberadaan kita sekian tahun niku endi buahe ilmu, kan endi buahe ilmu ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, maka ini pesan bagi para pecinta-pecinta Al-Qur'an, kenapa tidak berbuah dengan buah-buah yang menyegarkan, sementara Al-Qur'an menggambarkan karakteristik orang-orang yang berakidah benar. Tuti ukulaha kullahinin bi'ibni rabbiha. Tanda-tanda akidahnya bagus, maka pohon itu membuahkan buah-buahan di setiap saat. Bukan setiap minggu, bukan setiap pekan, bukan setiap bulan, namun setiap saat membuahkan buah yang menyegarkan. Itu orang yang akidahnya bagus. Kita buka surat Ibrahim ayat 24-25. Saya bisa pinjam mushafnya, Mas. Ada mushaf di sini. Surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha ya. Wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Silakan. Ada terjemah? Ayo monggo, mosok sami niki kan meter 15 kebacut zaman ini. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Masya Allah. Ini karakter. Ayat ini menjelaskan tentang fungsi akidah yang baik, iman yang baik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghubungkan ayat-ayatnya di setiap tempat. Ketika Allah memerintahkan wa'budu rabbak atau waqadha rabbuka, ketika Allah menetapkan wajibnya berakidah yang benar, mentauhidkan Allah, menyembahnya kepada Allah, melarang syirik, setelahnya itu mengajarkan tentang apa? Berbuat ihsan. Selalu digandengkan demikian oleh Allah Ta'ala. Selalu digandengkan. Ya. Bahkan Syekh Rabi menulis sebuah kitab 10 wasiat teragung. 10 wasiat Allah teragung. Untuk apa? Berbuat ihsan. Dan 10 wasiat itu disebutkan Allah yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Dijelaskan di sana tafsir surat An-Nisa ayat 36. Akhlak di sana. Maka sangat keliru orang yang mengatakan akhlak itu tidak penting, akidah yang paling. Akidah dengan akhlak itu nggak bisa dipisah. Jelas nih ya. Akidah dan akhlak itu tidak bisa dipisah. Makanya kitabnya orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu ada selalu kitab akidah, akhlak. Nah sekarang kita banyak yang akidahnya mengaku bagus, akhlaknya marat-marit, nggak karu-karuan. Terus yang bilang akhlak nggak penting itu siapa? Wong Allah menjelaskan, dihubungkan dengan iman, dihubungkan dengan akidah, dihubungkan dengan ketakwaan, itu akhlak semuanya. Kesempurnaan iman apa? Nah, di antara kesempurnaan iman apa? Akhlak yang baik. Masya Allah. Tanda iman sempurna adalah dengan akhlak yang Rasul menghubungkan antara iman dengan akhlak, dihubungkan oleh Nabi SAW. Bunge, nah itu yang disebut khusnul khuluq, badlul ma'ruf. Apa badlul ma'ruf? Memberi, berkorban untuk kebaikan-kebaikan. Tadi royal, dengan kebaikan itu royal. Maka perbuatlah baiknya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, termasuk dikatakan khusnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah waqaful adza. Waqaful adza, menahan diri dari gangguan-gangguan. Kalimat ini memiliki dua pengertian. Memiliki dua pengertian. Kaful adza itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah bersabar atas gangguan yang diberikan orang lain kepada dirinya. Nah, ini. Bersabar atas gangguan yang diberikan orang lain kepadanya. Maka ini kaidah yang sering kita pakai, mboten kanggo, Pak. Aku iki Mas, asline sabar. Pokoknya aja digarai. Iku madhape wong ngawur kuwi. Lah nek ngono mesti wong gak ngaji apa bae, Cak, Cak. Lha nggih mboten? Aki iki mesti nunggu gak wong sabar mas apa aja di garai. Justru digarai kuwi ku ketok sama niku api apa ora ngono lho. Iku madhabe sapa ngono kuwi. Ini gak benar. Justru ketika diganggu kemudian bertahan, diganggu tidak terpancing, diganggu tidak sabar, itu akhlak yang mulia. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, kaful adza itu adalah tidak memberikan gangguan kepada orang lain. Ya. Tidak memberikan gangguan kepada orang lain, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Sehingga ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim yang hakiki adalah orang muslim yang lain merasa aman dari gangguan perkataan maupun perbuatan. Berarti apa? Orang muslim sejati itu tidak menimbulkan keburukan bagi orang-orang. Ini akhlak yang dijelaskan oleh para ulama. Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan pernyataan Imam Asy-Sya'bi, setelah itu Imam Ibnu Rajab berkomentar, kadzalika Asy-Sya'bi, demikianlah Imam Asy-Sya'bi itu. Itu akhlaknya Imam Asy-Sya'bi. Jadi setelah komentar tentang definisi akhlak seperti ini, ternyata Imam Asy-Sya'bi itu memiliki tiga sifat ini, Mas. Beliau memiliki apa? Tiga sifat. Apa tiga sifat tadi? Yang pertama, wajah yang bersih. Yang kedua, berkorban untuk kebaikan. Yang ketiga, ayo direalisasikan. Adapun pesan-pesan yang perlu kita sampaikan, kita ambil dari kitab Ya Mahabbatul Quran, ya, yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Ahmad Al-Mazyad. Itu beliau berpesan, hendaknya para pecinta Al-Quran memilih akhlak-akhlak yang mulia. Apa diantaranya? Pertama, qaulan hasanan, ucapan yang baik. Wajib bagi para pecinta Al-Quran untuk menjaga lisan dan memiliki ucapan-ucapan yang baik. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan demikian. Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata yang benar. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berkata yang baik. Al-Quran tidak pernah mengajarkan kepada kita supaya kita berkata yang tidak baik. Tidak pernah ada perintah dalam Al-Quran itu. Bagaimana panjenengan dengan saya setiap hari baca Quran, setiap hari belajar Quran, kok punya simpanan kalimat Quran? Itu diambil pelajaran dari mana? Sementara kita adalah pelajar-pelajar Al-Quran, para pecinta-pecinta Al-Quran, bagaimana sifat kita gak cocok dengan Al-Quran ini? Kata-kata yang kotor keluar, kata-kata yang buruk keluar. Ini kita ambil dari mana? Terus kita baca Quran setiap hari itu, mana pengaruhnya kepada karakter itu? Mana pengaruhnya? Saya ketika pahami kita. Dialog itu, Pak, memiliki pengaruh yang sangat besar. Dialog itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Sering saya sebutkan, saya contohkan. Kalau antum pergi ke Jakarta, di sana satu tahun, pulang, itu bahasa antum sudah mulai berubah. Ada santri-santri kami, baru 5 bulan, ketemu gue. Kok gue? Enggak, gitu doang. Kok doang ya sekarang? Udah beda, Pak. Kenapa? Karena tata atharun, bahasa yang dikonsumsi di sana mempengaruhi karakternya. Dia terpengaruh dengan bahasa itu. Begitu. Lugatnya sudah beda. Caranya ngomong sudah beda. Itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. 5 tahun udah Betawian sudah. Udah Betawian. Masya Allah. Kita sudah belajar Quran bertahun-tahun. Baca Quran setiap hari. Lalu bagaimana pengaruh Al-Quran yang disampaikan kepada kita? Mari kita lihat. Pertama, surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Surat 17 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulli 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yang ahsan, bukan yang hasan, yang baik, yang lebih baik. Berarti ayat ini memberikan peringatan kepada kita untuk hiddul lisan, betul-betul menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Awas, disimak dengan baik ini. Ketoknya sepele, Pak, ini. Ketoknya sepele. Insya Allah. Bagaimana ketika kita yang sering gagalnya, Pak, yang sering gagal itu mensikapi sebuah kesalahan. Itu yang sering gagal. Mensikapi sebuah kesalahan. Itu yang sering gagal kita. Kenapa? Karena kita memiliki sifat istijal. Kenapa sifat istijal? Tergesa-gesa. Sehingga kalau ada sebuah kesalahan itu langsung disamber, langsung dipenyet gitu. Tidak boleh berkembang, tidak, bukan melihat faktornya kesalahan itu dari apa. Dampak ketika saya bersikap demikian itu bagaimana? Mungkin kita ingin menunjukkan inilah para pecinta kebenaran. Respon yang begitu cepat. Bagaimana merespon sebuah kesalahan? Kan masalah itu perlu dikaji di dalam setiap persoalan. Sehingga hukum yang kita berikan kepada orang yang bersalah itu tepat nantinya itu. Sangat dipahami ini, Pak. Jadi bukan kebun direspon begitu cepat dengan cara-cara yang tidak baik, baik dengan ucapan-ucapan maupun dengan perbuatan-perbuatan. Itu yang sering kita lihat, sering kecolongan kita di sana, sering kebobolan sikap-sikap dan perkataan-perkataan yang tidak baik itu ketika mensikapi sebuah kesalahan. Ini diinget-inget. Suami mensikapi kesalahan istri, istri mensikapi kesalahan suami. Grup ngingetin. Satu dua kali melihat ono keanehan, diingatkan dengan langsung gak bisa, izin keluar. Enak. Ikun dutuno nabon dutuno pun bersamain, mana sabarmu? Mana kesabaran? Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pembinaan Allah kepada Rasulullah SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul falastastajil lahu. Hai Muhammad, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Lima rasul utama yang diangkat oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Nuh. Coba baca kisahnya Nabi Nuh. Bagaimana ketelatenannya dan kesabarannya Nabi Nuh. Yang sudah sampai kepada kita kisah tentang Nabi Nuh, berapa lama beliau mendampingi tetangganya, Pak, masyarakatnya? Berapa lama, Pak? 950 tahun. Taman Dika berapa puluh tahun? Ini sambat, ngalor ngidul ora karu-karuan. Berapa tahun? Itu sering kali kita, ya Allah, di mana kesabaran kita? Gak telaten, gak sabar. Itu dijadikan dalil, apa pencinta kebenaran? Apa Nabi Nuh itu gak pencinta kebenaran? Ya. Ini menunjukkan tipisnya kesabaran kita, Pak. Tipisnya kesabaran kita. Masya Allah. Dan yang jenengan kali kula dapat di lapangan kados ngoten ya buyar jamaah. Besok dadi, Pak. Gak cocok titik purik. Sampeyan dadi kok purian. Jenengan tahu kisahnya Nabi Yunus? Tahu? Sampai dikasih hukuman oleh Allah seperti itu kenapa? Karena enggak telaten. Kurang sabar. Jadi jangan dijadikan alasan kami pecinta kebenaran. Kenapa mereka itu bukan para pecinta kebenaran? Sampai Nabi Nuh itu mengadu langsung kepada Allah. Saking nemen nih jamaah ini. Ya Allah, Rabbku, aku mendakwai kaumku siang dan malam. Loh gitu. Siang dan malam terus dia bergerilya mendakwai kaumnya. Aku ajak mereka terang-terangan, aku ajak mereka sembunyi-sembunyi, tak datangi secara berkumpul, tak datangi pribadi-pribadi, tapi setiap aku ajak itu tidak menambah mereka kecuali mereka semakin melarikan diri dan aku terus mendampingi mereka. Nah, kula mbek sampean kan tobat dhisik pisan. Sing diajak durung tobat, sing ajak tobat. Itu sering kita temukan ini. Makanya gak bisa kita dakwah seperti ini, Pak. Ya, gak bisa. Bonge, dari sisi perkataan tolong dijaga. Ini perkataan yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada orang-orang yang beriman supaya mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang lurus, kata-kata yang saleh, karena itu akan berakibat kepada perbuatan. Di surat Al-Ahzab pada ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Insyaallah. Ini keuntungan yang besar, kesuksesan yang sebenarnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau maka di sini jamaah sekalian dipastikan dan wajib bagi setiap orang-orang yang beriman, secara khusus para pelajar Al-Qur'an, secara khusus bagi para pecinta Al-Qur'an untuk menjaga lisannya dari beberapa perkataan. Pertama, wajib meninggalkan ucapan-ucapan yang mengandung fitnah. Tidak pantas pelajar Quran, tidak layak pecinta Quran memiliki kata-kata yang mengandung fitnah. Wajib ditinggalkan kalimat ini. Jelas? Berita kurung jelas wis di-share. Nah, sampeyan kan ini gampang mencret, Bu. Bagaimana ketika berita itu enggak benar? Anda ikut tanggung jawab itu. Komentar. Bagaimana Anda komentar sementara Anda belum tahu kebenaran berita itu? Ini bukan sifatnya orang-orang mukmin. Ini bukan sifatnya orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau ada berita bagaimana? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu Tuh. Termasuk ustaz, kadang-kadang ustaz itu keceret tuh. Saya kemarin dapat berita, dari salah satu jamaah, betul begitu keadaannya. Ini sering kebobolan kita jamaah. Demi Allah, itu bukan cermin seorang mukmin. Kita belum sukses menjadi orang beriman dengan benar. Ini berita, berita jamaah. Walaupun orang yang membawa, aku krungu karo kupingku dhewe, walaupun dia dengar dengan telinga sendiri, apakah yang terjadi seperti yang dipahami? Dalam iki wis towo jadi korban pak saya itu. Ngertinya dengan saya sudah kenyang jadi korban. Korban berita istri saya dua. Ya apa sih? Iku ternyata dapat mana? Di teman-teman halaqah. Ah. Gemes. Driver saya iku hampir satu tahun ngempet berita itu. Pas berdua Ustaz, saya itu mau ngomong Ustaz. Ngomong-ngomong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Daripada dadi udun. Perjalanan ke Malang, ngapun saya tanya, itu ngowanjel Ustaz, ngowanjel. Dan antara perjalanan sing gowo niki napa? Teman-teman halaqah gitu loh. Ana sing murabi barang pengajar Quran lho berita kuwi lho. Coba bayangin lho, Pak. Gemes tenan. Makanya jenenge berita itu ditahan, ditahan, ditahan, ditahan berita itu. Wajib tidak boleh mengeluarkan. Wajib tidak boleh dikeluarkan. Wajib tidak boleh dikeluarkan. Anda terpaksa membawa, bukan cermin orang yang beriman. Paham ini? Ojo sampai ngomongin berita, Pak. Berita itu bisa ditambahi, bisa dikurangi. Tergantung cara pandang sehingga berita. Mas towok, kurang ini towok. Tak tanya Ustaz ya, tak kono. Apa benar Ustaz istrinya dua? Nah kan, aku baru tahu sekarang istriku dua. Terus tak tahu, bojoku sih nomor loro nomor tiga. Menurut informasi, nah aku kan durung roh, urung kepethuk, urung wong nikane urung. Lah bojoku nang mloro nang ndi iki, Kang? Nek nur beritae gimana? Katanya di sekardangan. Wah, kon kaget to. Mateng aku. Wes tak takoni maneh, saiki ganti aku sing takon. Asbabun nuzule piye? Enggak, si ikhwan, si murabi ini tadi loh. Kok bisa punya serta temen aku bojoku ning sekardangan niku asal usule piye? Apa aku gandeng wong wedok sing duduk bojoku? Apa aku mangan bareng? Apa goncengan? Apa tak dulan? Piye? Asbabun nuzule piye, Mas? Ternyata napa, Pak? Jekethek. Napa jekethek niku? Ikhwan ini sering ketemu panjenengan di sekardangan. Lho nek ngono lho dalile niku. La ilaha illallah. Iki iso-iso meneh istri saya yang ketiga di Pondok Mutiara ini. Istri yang keempat di Taman Dika nanti. Gara-gara napa? Kok iso sampean duwe kesimpulan wonten niku? Iki hadise mung kotek maudhu' jiddan. Ngono tiga dalil loh, Pak. Dan Anda berani komentar, wallah, demi Allah itu bukan sifatnya orang mukmin, Pak. Jaga lisan. Jaga lisan. Jangan komentar sebelum tahu persis permasalahan. Berita di YouTube, alam di YouTube mana sampean? Astagfirullah. Ayol ikhwah, sudah berapa lama kita ngaji Al-Qur'an ini? Seperti ini akhlak kita. Betul-betul gak nyentuh sama sekali Quran kepada hati kita ini. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada berita duka ya. Dari Ibunda Bu Agus Sitokare Indah, belakang Sabilillah, belakang TK Sabilillah, itu yang dulu biasa kita tempati kajian-kajian kita awal. Ini ibu beliau meninggal dunia. Insya Allah dimakamkan besok sekitar jam 9 di Sidokari. Bagi bapak ibu yang tidak ada udzur, diharapkan untuk bisa ikut untuk perawatan jenazah. Bagi yang tidak ada udzur, dimohon untuk ikut dalam perawatan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Dari akhlak yang pertama, para pecinta Al-Quran, para pelajar Al-Quran, jadi yang pertama wajib berkata dengan perkataan yang baik. Ya. Telah dinukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, apabila kalian mengetahui, itu dinukil di dalam kitab Qawaid wa Fawaid, ya. Dari kitab Qawaid wa Fawaid, dari kitab Syarah Arba'in Nawawi oleh Syekh Nadim Sultan, menukil pernyataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan kalau kalian tahu ucapan yang kalian ucapkan itu tidak baik, maka pastikan kamu gak mengucapkannya. Ya, jadi kalau kamu tahu ucapan itu gak bagus, maka wajib atas kamu untuk tidak mengucapkannya. Ya, tapi kalau kamu yakin yang kamu ucapkan itu baik, maka ucapkanlah. Ini menunjukkan tentang kehati-hatian para ulama di dalam masalah ucapan. Kenapa? Konsekuensinya panjang, Pak. Ucapan itu konsekuensinya panjang. Itu yang pertama, akhlak seorang pecinta Al-Quran dari sisi perkataan wajib untuk berkata yang baik dan yang benar. Yang kedua, wajib atasnya menjauhi, perkataan-perkataan satu yang mengandung fitnah. Ya, dan mengandung fitnah ini biasanya indikasinya apa? Tuduhan-tuduhan. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak dilakukan oleh si pelaku. Ini fitnah dan ini sangat mengerikan dampak buruknya. Dan ini sangat tidak pantas bagi pelaku pecinta Al-Quran. Sangat tidak pantas. Ya. Itu yang pertama, perkataan yang wajib ditinggalkan. Perkataan yang mengandung unsur fitnah. Yang kedua apa? Namimah. Namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba itu kalau bahasa orang Surabaya ini tukang sate. Nah, Sidoarjo apa, Pak? Hah? Ngompori. Ngeten iki mboten krasa, kadang-kadang itu menunjukkan ketakjuban, tapi bahasanya bahasa provokasi. Bahasa provokasi. Seperti gini, ada seorang ibu-ibu kagum dengan ibu-ibu yang lain yang enggak marah. Dia datang mengungkapkan kekagumannya. Masya Allah, anti itu betul-betul hebat. Kalau saya, gitu. Ini bahasa apa? Bahasa provokasi. Nanti itu kesabaran, kuat, hebat nanti itu. Tuh kalau saya tak utes-utes itu sudah itu. Nah, ini bahasa apa? Provokatif kan enggak kelihatan ini. Ini enggak kelihatan, maka hati-hati dengan lisan itu. Itu namimah namanya. Dan dosanya sangat besar sekali. Azabnya sangat mengerikan. Yang ketiga, ucapan yang wajib ditinggalkan adalah ghibah. Apa? Ghibah wajib ditinggalkan. Adapun ghibah yang diperbolehkan adalah membicarakan aib orang lain dengan tujuan satu, untuk menyelamatkan orang lain dari korban, dari keburukannya. Ya, artinya si A ini punya keburukan yang tidak sangat baik, tidak baik, membahayakan orang lain, seperti mungkin tidak amanah. Maka orang lain kita beritahu bahwa dia punya sifat tidak amanah, hati-hati. Sudah, sampai di situ aja. Sampai di situ aja. Ya, kok saya lihat si Fulan ini akrab dengan antum. Iya. Tidak pernah membicarakan masalah, kok dia sempat menceritakan masalah keuangan. Nah, hati-hati gitu loh. Kenapa? Dia orangnya kurang amanah. Itu. Dan itu memang fakta, bukan antum konon katanya. Balik mana, apa? Antum sudah terbukti, antum jadi korban, nah gitu. Dan ditanya ke yang lain juga banyak yang menjadi korban, maka boleh aibnya diceritakan. Untuk apa? Menyelamatkan orang lain jangan sampai jadi korban, dan pelaku tidak nambah dosa, gitu loh. Jadi diceritakan itu supaya orang lain gak jadi korban, plus pelaku tersebut tidak menambahi dosanya, itu. Tujuannya itu, bukan untuk apa-apa. Itu yang pertama, riba yang dibolehkan. Yang kedua, untuk mencari solusi yang baik. Untuk mencari solusi yang baik, seperti mungkin mantu menceritakan mertuanya yang rambut-rambutannya angel. Satu misal, ada mertua nih, masya Allah repot sekali. Jadi mantunya bingung gitu. Ini soal makan. Ketika masakan sudah makan, dihidangkan, mertuanya diberi tubuh, monggo silakan makan. Dijawab, wong oma-oma anak edwi kok dikongkon. Akhirnya salah paham, ini jadi salah pengertian. Akhirnya besoknya gak disuruh, disalahkan lagi. Wis ngerti panganan mateng kok gak dikongkon. Kalau jenengan punya mertua begini, nah itu apa nih? Yang jelas gak ganti mertua ya, yang jelas gak ganti mertua. Nah ini solusi, gimana harus saya berbuat? Maka menceritakan masalahnya boleh. Jelas ya? Bukan malah ditutup. Saya itu ada masalah. Masalahnya apa, Pak? Barangkali bisa bantu. Enggak boleh saya ceritakan. Nah, terus saya bantu apa? Eh, saya bingung. Makanya kira-kira harus bagaimana saya? Masalah sama apa? Saya enggak mau. Kira repot, dokter stres ngadepi sampean. Maka menceritakan aib demikian hukumnya boleh, atau menceritakan tentang suami yang pelit. Tapi nek mangan jaluk penak. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Memintai belanja pelit banget, kasih pembatas gitu. Sangat terbatas kalau, tapi kalau makan enggak enak, marah. Apa yang dilakukan oleh istri? Solusinya apa? Celonoi dolen. Apa ini? Nah, ya. Jadi menceritakan aib dengan untuk mencari solusi terbaik hukumnya boleh, itu hibah. Nah, selain itu tidak diperkenankan. Yang keberapa? Perkataan yang keberapa? Yang pertama fitnah, yang kedua namimah, yang ketiga, yang keempat dusta. Wajib meninggalkan dusta. Adapun dusta yang dibolehkan adalah dusta untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Ya. Nanti antum bilangin sama si fulan, ketika dia benci dengan siapa temannya, dibilang, yang saya tahu dia itu setiap hari mendoakan antum kebaikan. Oh, gitu. Lu masa kok ngerti ya? Pastikan Allah maghfir lahu wal muslimin wal muslimat, gitu kan? Kan nggak salah tahu ucapan ini? Dia mendoakan kebaikan buat antum, antum didoakan supaya dimaafkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Nah, kok ngerti kita? Nah, orang muslim pasti mendoakan apa? Kebaikan bagian Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i amwat. Nah, itu termasuk doa-doa kebaikan, itu dipakai dalil. Ya. Jadi mendamaikan, berdusta untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa atau untuk membahagiakan pasangan. Membahagiakan pasangan boleh dalam dusta. Ini dusta-dusta yang dibolehkan. Kemudian perkataan yang kelima yang harus ditinggalkan adalah al-fakhishah, perkataan-perkataan yang keji. Perkataan-perkataan yang keji, wal-fusuk, dan perkataan-perkataan yang mengandung kefasikan. Contoh, hobi mencela, menghujat, mencemooh. Ini bukan perkataan-perkataan yang baik dan diancam oleh Allah. Wailul likulli humazatin lumaza. Ini perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang seorang para pecinta Al-Quran secara khusus tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, kemudian yang keenam adalah qaulun lahwiyatun, ucapan-ucapan yang sia-sia. Ucapan-ucapan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, maka jauhi perkataan yang sia-sia. Karena merupakan sifatul mukminin adalah walladzinahum 'anil lahwi mu'ridun. Itu orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ya. Seperti apa? Wala, iyalah, itu bukan kalimat yang baik. Wala, iyalah, itu bukan perkataan yang baik, tapi tidak masuk dalam kategori maksiat. Dan itu perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena gak ada faedah. Itu kalau diganti kalimat tasbih, itu kan gandeng. Kan asatid itu kadang-kadang kita temukan, wala, kok wala, ganti subhanallah, oh iya subhanallah, lu ganti saja. Itu sering kita keluar spontan gitu ya. Ketika goncengan sama istri, waktunya mepet, tergesa-gesa, begitu sudah berjalan 100 meter berhenti, tanya istri, dalam apa kok berhenti? Dompeti keri. Oh kan? Gak lito ah. Nah, ini perkataan yang sia-sia, gak ada manfaatnya. Maka diganti subhanallah. Makanya kalau lisan orang-orang yang soleh tembus dari hatinya, itu spontanitas akan menjadi orang-orang yang baik gitu. Ya. Nah, itu sampai perkataan demikian. Sampai di kitab apa? Syarah Arba'in Nawawi, ketika membahas tentang qaulun ma'ruf, ini ucapan yang baik. Ya, itu sampai ada orang mengatakan, celaka keledaiku terperosok. Celaka keledaiku terperosok. Kalimat ini termasuk kalimat baik apa enggak? Tidak termasuk kalimat baik. Maka malaikat katanya, malaikat mengatakan, malaikat pencatat apa namanya? Kejelekan, dia mengatakan, aku akan mencatatnya. Aku akan, karena kalimat ini bukan kalimat yang baik. Maka kalau tidak masuk kalimat yang baik, berarti kalimat yang jelek, walaupun tidak mengandung dosa, masuknya kemana? Sia-sia. Ya, ibu-ibu nyapu-nyapu di kelompok nih, begitu ada kumpul, ditinggal ngambil cikrak, kena angin. Nah, apa komentarnya? Hah? Oh, alah. Kalimat-kalimat seperti ini tidak sepantasnya diucapkan. Atau tuh kalimat-kalimat WA. Ya, kalimat-kalimat WA untuk mengisi kekosongan. Bahasa basi yang dipakai jangan berlebihan. Bahasa basi yang dipakai jangan berlebihan, ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu akhlak para pecinta Al-Quran dari sisi perkataan. Yang kedua, saya tambahkan satu lagi akhlak, yaitu memiliki sifat pemaaf. Wajib para pecinta Al-Quran memiliki sifat pemaaf. Kenapa? Karena orang-orang yang pecinta Al-Quran, pemaaf itu sifat dari sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah mencintai para pemilik sifat pemaaf. Bukankah kita di dalam zikir saat apa? Lailatul Qadar, kita berdoa dan perbanyak doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tadi pagi ada ibu tanya, "Ustaz, gimana kalau hati kita tuh sejengkel karena melihat perkataannya yang sangat menyakitkan? Setiap ingat hati kita bergetar sakit sehingga kita sulit memaafkan." Apa jawabnya? Sampean ini lucu. Kenapa? Ya lucu, lucu banget. Lah gimana Ustaz? Wong kata-katanya menyakitkan, sampean tambah lucu. Lucunya di mana Ustaz? Sampean pernah istighfar enggak? Ya setiap hari istighfar Ustaz. Kepinginnya apa? Kepinginnya apa? Dimaafkan. Tapi ente tidak mau? Tambah lucu. Iya apa tidak? Coba antum tulis. Antum tulis. Niku ndudu no eleke atiku lambe sampean. Ya ngaten. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai sifat maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, tapi aku tidak mau memaafkan. Eleke atimu kan? Betul apa enggak? Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang mendermakan maaf kepada orang yang berbuat dolim itu asyrafu alaihi, lebih mulia atasnya, wa a'azzu alaihi, dan lebih agung akhlaknya darinya. Kenapa? Li'anna, karena sesungguhnya la yastati', tidak akan ada orang yang mampu melakukan perbuatan ini illa, kecuali nafsun kibar, kecuali jiwa-jiwa yang besar. Dan mendermakan maaf itu jauh lebih berharga dibandingkan berderma dengan uang. Karena tidak ada yang bisa melakukan kecuali orang yang jiwanya besar. Dan itu yang menjadikan keunikan, keajaiban, serta kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan pendendam. Beliau bukan pendendam. Kita lihat surat 7199. Surat 7199. Iya, silakan. Jadilah pemaaf. Suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Khudil af, jadilah kamu itu pemaaf. Tapi kalau teringat masih sakit, itu manusiawi. Niku wajar. Tapi jangan sampai keluar dari hati panjenengan sebuah pegangan, wis pokoke aku ga iso nyepuro. Itu seburuk-buruknya hati. Bukankah kuasa mencetak kita menjadi orang yang bertakwa? Dan orang bertakwa itu siapa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis-sara wad-dara wal kadhimina ghaidha wal 'afina, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, maka mari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat-sifat ini. Tidak pantas para pecinta Al-Quran memiliki dendam. Tidak pantas. Bukankah Al-Quran itu mutiara-mutiara berharga? Lalu bagaimana Al-Quran itu akan berkumpul di hati kita, bercampur dengan kebencian dan dendam? Jenengan renungkan, pantas enggak, layak enggak, kira-kira bisa enggak Al-Quran sebagai mutiara-mutiara yang sangat berharga berkumpul di hati orang-orang yang dipenuhi dengan dendam? Apakah bisa dendam dengan mutiara Quran berkumpul menjadi satu? Dalam, bisakah mutiara berkumpul dengan kotoran-kotoran tersebut? Maka wajib atas kita untuk berjuang menghilangkan sifat-sifat tersebut. Ya, dan inilah yang memang, tapi berat. Iya betul, makanya sabar itu berat. Sabar itu berat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya dan memberi kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia ini, dan agar Allah menolong kita untuk bisa istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas kesabaran, dan istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.